rancang pertemuan pria dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan syahdu kisahnya batu simpiannya ingin hidup berdua. Semua indah yang dilihatnya seakan di taman bunga, burung dan kumbang senyum riang. Bulatkan maksudnya berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama. Semua indah yang dilihatnya seakan di taman bunga, burung dan kumbang senyum riang seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulatkan maksudnya berjanji dengan kasihnya melepas dunia remaja untuk hidup bersama.